شفيع بن محمد بن إدريس. محمد بن إدريس رحمه الله beliau mengatakan lau ma anzalallahu hujjah ala khalqi illa hadhi surah lakafatuh. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surah ini. Surah ini yang dimaksud adalah surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Allah enggak nurunin surat, cuma surat ini aja, maka itu cukup untuk sebagai hujjah bagi seluruh manusia. Kenapa? Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, karena orang yang berakal dia akan berusaha keluar dari kerugian. Dan ketika dia berusaha keluar dari kerugian, maka dia akan melakukan apa-apa yang bisa menyelamatkan dia dari kerugian. Apa itu empat tadi? Beriman, beramal saleh, menasihati di dalam kebenaran, dan sabar ketika menanggung risiko dari upaya dia menasihati manusia dalam kebenaran tersebut. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang mengamalkan empat hal ini, dia mengamalkan seluruh tuntutan syariat Islam. Maka orang yang kemudian mengerti kandungan surah Al-Asr, dia harus memenuhi seluruh tuntutan syariat agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam berisi tentang keimanan. Agama Islam berisi tentang amal saleh, dan amal saleh ini seluruh bentuk syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ini, mensifatkan empat hal ini menunjukkan bahwa orang kalau mau selamat dengan empat ini. Allah tidak katakan orang yang selamat orang yang banyak anaknya, enggak. Orang yang selamat yang tidak menjadi orang yang merugi ketika dia banyak hartanya, tidak. Orang yang tidak merugi itu orang yang tinggi kedudukannya, tidak. Orang yang tidak merugi ketika dia memahami dan mengamalkan empat hal ini. Maka ini yang kemudian dijadikan dalil oleh penulis kitab ini, bahwa wajib bagi kita memperhatikan empat ini: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya. Dan ini yang kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Jadi ketika penulis kitab ini mengatakan kita wajib memahami empat hal, yang pertama yaitu ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat sabar, dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Asr. Dan kemudian beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kita juga lihat perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan tentang hal ini. Ya, orang kalau pengen sukses supaya nggak rugi, ya, atau menjadi orang-orang yang rabbani, orang-orang yang mempunyai nilai ketuhanan yang tinggi, atau bahasa kitanya jihadun nafs, jihadun nafs. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadun nafs itu ada 3-4 tingkatan, sebagaimana tadi Imam Syafi'i mengatakan 4, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan 4, begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang bisa sampai ke derajat Rabbani, dia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia juga harus melewati 4 tahapan. Yang pertama, berjihad untuk nuntut ilmu. Berjihad, ya, ay jahiduha ala ta'limil huda wa dinil haqqi alladhi la falahun wala laha wala sa'adatun fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Orang yang mau mendapatkan tingkatan rabbani, dia harus berjihad, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, karena ini yang menjadi petunjuk dia di dunia dan akhirat. Gak akan ada orang yang bisa bahagia di dunia dan akhirat kecuali dengan ilmu. Gak akan ada yang bahagia. Orang yang bahagia orang yang kemudian memiliki ilmu. Karena tanpa ilmu kita gak tahu mana yang halal, mana yang haram. Gimana kita bisa bahagia di akhirat? Sementara banyak kita mengamalkan dosa, itu disebabkan ketidaktahuannya. Ya. Orang mengamalkan dosa disebabkan ketidaktahuannya. Dasarnya dua orang mengamalkan dosa. Yang pertama karena ketidaktahuannya, yang kedua karena syahwatnya. Dia tahu, tapi syahwatnya lemah. Hawa nafsunya menuntut begitu tinggi, akhirnya dia melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Banyak orang yang menganggap dosa-dosa yang dianggap kecil padahal besar. Banyak orang yang gak tahu ternyata ada amalan-amalan yang bernilai besar namun gak dikerjakan. Apa misalnya? Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari itu bisa menghapuskan dosa, kata Nabi, walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, orang-orang yang berilmu dia tahu bagaimana caranya masuk surga. Maka nggak mungkin, nggak bisa kita bahagia kecuali dengan ilmu. Juwairi ya, radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir dari habis subuh sampai siang, mungkin jam 8, jam 9 gitu. Nabi datang, kata Rasulullah, kalau kau mengutarakan 4 kalimat sebanyak 3 kali, maka nilainya sama dari kau berzikir habis subuh sampai siang ini. Subhanallah. Apa subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa ziyata arshi wa midada kalimati. 4 kalimat dibaca 3 kali, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan orang yang berzikir dari selesai subuh sampai jam 9 sampai siang. Ilmu yang kemudian bisa melipat gandakan. Ya, sama lah urusan dunia juga, Pak. Coba kita lihat tukang gali kabel optik tuh, kerjanya capek, sama mandornya, gedean mana gajinya? Mandornya, kenapa? Ilmunya beda. Dalam urusan dunia saja ilmu bisa membedakan apa yang dia dapat. Begitu juga urusan akhirat. Orang-orang yang kemudian berilmu, dia bisa mengumpulkan pahala-pahala yang bernilai besar dengan ilmunya. Ya sudah, saya katakan, ini bapak nih yang kerja di mall, subhanallah, pahalanya bisa besar, Pak. Doa masuk mall. Ya bukan doa masuk mall sih, doa masuk pasar. Mall kan juga pasar. Ya, kita masuk pasar, masuk mall. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar, thumma qala, kemudian dia membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." Baca itu, kata Rasulullah, "Kataballahu lahu alfa alfin hasanat wa maha anhu alfa alfin sayyi'at." Subhanallah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Allah akan catatkan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dan Allah akan hapuskan darinya 1000 dikali 1000 keburukan. Subhanallah. Kita punya kesempatan yang begitu besar masuk mall. Nah, orang-orang yang berilmu dia bisa dapat kesempatan itu. Maka kalau kita ingin mendapatkan tingkat robani, yang pertama kata Ibnu Qayyim, berjihad untuk menuntut ilmu. Berjihad untuk sungguh-sungguh menuntut ilmu. Karena banyak hal yang kemudian kesalahan yang kita anggap biasa, tapi ternyata salah. Apa? Makan dengan tangan kiri biasa. Ya, ini yang sering saya sebutkan mungkin. Minum kopi ditiup, Pak Nabi larang minum kopi ditiup. Ya. Maka sendal kiri duluan. Kata Nabi, kalau pakai sendal kanan duluan, pakai sepatu kanan duluan. Kalau lepasnya baru kiri duluan. Masya Allah. Ini persoalan-persoalan yang kemudian bisa mendatangkan bahaya buat kita ketika kita menyelisihinya, dan bisa mendatangkan kebaikan buat kita kalau kemudian kita mengikutinya, dan kita gak tahu ini kecuali dengan ilmu. Apalagi itu masalah-masalah yang besar, Pak. Nah, ini masalah-masalah kecil. Masalah-masalah yang besar, masalah-masalah amalan, masalah-masalah yang lainnya, itu kan jauh. Ya, lebih banyak kita temukan orang-orang yang kemudian dia meninggalkan kesempatan mendapatkan kebaikan yang banyak disebabkan dia gak memiliki ilmu. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau kita mau bahagia, yang pertama ini, berjihad untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ayujahiduha alal amali bihi ba'da alimahu. Yaitu berjihad untuk mengamalkannya. Sungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sungguh-sungguh. Maka agama Islam itu agama ilmu dan agama amal. Tercela orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, sebagaimana tercelanya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Dua-duanya tercela. Dan kita minta tolong kepada Allah dijauhkan dua sifat ini. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang kau murkai, Allah, dan bukan orang-orang yang kau sesatkan. Bukan orang yang sesat. Siapa yang Allah murkai? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Dia punya ilmu, namun tidak mengamalkan ilmunya karena kesombongannya. Kenapa Nasrani sesat? Karena orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Dua-duanya tercela dalam Islam. Dan sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, gak akan memberikan manfaat buat kita sampai ilmu itu kita amalkan. Sampai ilmu itu kita amalkan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimullah, ketika kita amalkan, kita ajarkan kepada manusia, kita dakwahkan. Ya. Makanya seorang mukmin dia bukan sekedar menjadi orang yang saleh, tapi dia harus menjadi orang yang muslim. Dia bukan sekedar menjadi orang baik, tapi dia harus memperbaiki, mendakwahkan Islam. Yang ngajarin siapa? Yang kita ajarin pertama istri kita. Siapa yang kedua? anak kita. Itu yang harus kita ajar. Makanya kalau kita bicara, kadang-kadang ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya dari orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi, orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan kemudian Nabi mengatakan khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Apa yang masuk dengan berbuat baik kepada keluarga, Pak? Yang hormati sama istrinya? Bisa jadi. Tapi hakikat kebaikan adalah syurga. Hakikat kebaikan adalah syurga. Dan hakikat keburukan adalah neraka. Makanya dikatakan orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik terhadap keluarganya adalah orang yang bersemangat mengajak keluarganya ke syurga, dan orang yang bersemangat menyelamatkan keluarganya dari neraka. Itu orang yang paling baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang paling baik. Ya. Jadi bukan yang paling baik istrinya keluar rumah tanpa jilbab, silakan, karena saya sayang kamu. Enggak, orang seperti itu orang yang gak berbuat baik kepada keluarganya. Anaknya keluar rumah gak pakai jilbab, yang perempuan sudah dewasa, silakan. Wah, bapak yang seperti itu bapak yang tidak berbuat baik kepada keluarganya. Logikanya saja, kalau bapak bersama istri bersama anak terjebak dalam sebuah kondisi kebakaran, jalan satu-satunya lompat, bapak mau lompat sendiri apa lompat bareng-bareng, pasti kita mau selamatkan anak dan istri kita, karena kita kasihan, karena kita sayang sama dia. Tapi anak istri kita takut, gak mau, ini tinggi pak, nanti kenapa-napa. Kita mau tinggal lompat atau kita jorokin, pak? Kita jorokin, kita tarik, walaupun konsekuensinya kakinya patah. Kita berani mematahkan kakinya untuk selamat dari api dunia, harusnya kita lebih berani mematahkan dua kakinya agar selamat dari api neraka. Dakwahkan ilmu kita kepada keluarga kita. Kita belajar bagaimana bisa jalan menuju surga tadi sudah saya jelaskan, kemudian kita amalkan dan kita berikan kepada keluarga kita, paling tidak keluarga kita. Makanya orang yang baik bukan sekedar baik secara pribadi, tapi dia bisa memperbaiki. Ini seharusnya seorang muslim salih wa muslih. Dia orang yang baik dan memperbaiki, dan pahalanya besar. Ya, pahalanya besar mendakwakan. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ayu jahiduha ala sabri ala masyaqi ad-da'wati ila Allahi wa adha khalqi wa yahtamilu dhalika kulluhu lillah. Kemudian dia bersabar ketika dia mendakwakan pasti dicela. Nah, lihat, sama dengan surah Al-Asr. Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i dan Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan surah Al-Asr ini sebagai puncak keberhasilan seseorang. Berilmu, beramal, berdakwah, sabar. Yang namanya dakwah pasti dicela. Dicela, disakiti, pasti. Ya kecuali pembina pramuka. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana ya tergantunglah. Kayak penyanyi dangdut tergantung yang nyawer. Ustaz jangan ngomong begini ya, disawer iya. Ini yang begini aman. Tapi ketika kita membawa tauhid, kita membawa sunnah, kita akan dicela. Ya. Masuk mau lagi agak lama kalau yang berjenggot kayak begini, subhanallah. Padahal yang ngebom belum tentu berjenggot. Ya. Yang kasihan kambing deh. Kambing juga masuk mau, jangan-jangan diperiksanya ketat tuh karena pakai jenggot juga kambing juga. Sabar. Wa fil rahimani wa rahimallah. Dan sabar itu ada tiga macam. Ya, ulama mengatakan sabar itu tiga macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar, Pak. Kita sholat sabar. Ini Bapak dengerin ceramah sabar enggak? Sabar. Nah, ya Allah. Ini ustaznya ngomongnya lama banget ini jemaah. Ya. Sabar. Karena kita kalau melakukan ketaatan itu sabar, tapi kalau kemaksiatan aja kita bisa sabar, Pak. Nonton bola jam 2 gitu. Sabar gitu. Tidur siang dulu, ngopi dulu, sabar gitu. Ada iklan kita tungguin. Masya Allah. Bentar lagi ya 2016 ya. Piala Dunia di Prancis, Pak ya. Benar enggak, Pak? Benar. Hah? Piala, oh, Piala Eropa ya. Salah saya berarti ya. Malu nebak-nebak doang, Pak. Piala Eropa 2016. Oh, ditungguin tuh malam-malam tuh. Tungguin, sabar, Pak. Sabar. Padahal misalnya pernah juga saya sampaikan di tepi, padahal misalnya siapa pemain Eropa yang paling top, siapa, Pak? Hah? Messi. Messi masuk di Piala Eropa nggak? Hah? Masya Allah, ini laki-laki di sini jarang nonton bola ya? Hebat ini. Insyaallah. Pemain semua. Messi ya Pak, misalnya Messi lah, katakanlah Messi ya. Itu orang masuk lu sabar Pak, ada istilah nobar segala macam nonton. Ketika Messi buat gol, kita dekat enggak masuk surga Pak? Tapi sabar kita. Sebenarnya melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga, kita enggak sabar. Maka ketaatan itu perlu kesabaran Pak. Sabar. Ngaji gini sabar, masyaallah. Nonton Piala Eropa aja kita sabar, Piala Dunia kita sabar, apalagi ngaji harus lebih sabar. Sabar dan melakukan ketaatan. Lagi puasa Pak, sabar gak Bapak? Sabar, mata aja harus sabar Pak ya. Bila perempuan cakep lagi mau astagfirullahaladzim, sayang lagi puasa, masya Allah. Coba kalau gak puasa, sabar. Lisan juga kita sabar. Ngomongin orang lagi puasa, ditegur gak Pak? Lagi puasa, jangan ngomongin orang, astagfirullahaladzim. Ntar habis maghrib ya kita terusin. Nah, sabar, belum ketaatan perlu sabar. Kemudian sabar menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah. Ini juga sabar. Ya, sabar jangan ambil jangan sabar. Perlu tingkat kesabaran. Kemudian ketiga sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, sabar dalam menerima takdir Allah. Wa filah rahimani wa rahimullah. Ini harus kita pelajari. Ya, ini harus kita pelajari. Jadi berilmu sebelum beramal, berdakwah setelah beramal sebelum berdakwah, ya kemudian bersabar ketika berdakwah. Nah ini yang kita lakukan. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, nah, kalau tadi Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, kalau Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Ya, Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya itu ada satu bab yang diberi nama oleh beliau babul ilmi qabla al-qawli wal amali, itu bab berilmu sebelum berkata dan beramal Pak. Lihat. Disebut oleh Imam Bukhari satu bab khusus di dalam kitabnya itu bab berilmu sebelum berkata. Artinya kalau bahasa Betawinya ente jangan punya penyakit asma. Tahu asma Pak? Asal mangap. Ini asal ngomong aja, gak ada ilmunya, gak ada apanya, asal ngomong aja. Ya, misalnya apa? Wah itu pendapat Imam Syafi'i. Wah, asal ngomong dia. Ya. Emang itu, wah aneh nih Imam Syafi'i. Wah, tanya, namanya Imam Syafi'i siapa ya aslinya? Siapa ya? Kitabnya apa? Terus yang ditemukan perkataan itu di mana? Ya. Gak boleh Pak. Harus dengan ilmu. Apa yang kita katakan kita harus punya dasarnya. Apa yang kita kejarkan harus kita punya dasarnya. Bapak rata-rata mungkin ada yang sarjana, mungkin ada yang magister, ada yang master, mungkin ada yang doktor di sini. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Ketika bapak kuliah, bapak bikin skripsi. Kemudian bapak tulis sebuah pendapat untuk menguatkan teori bapak atau pandangan bapak tentang suatu hal. Berkata profesor tokoh fulan bahwa begini untuk membenarkan pandangan bapak. Tapi bapak gak kasih footnote di bawahnya. Bapak dapat dari buku yang judulnya apa, halaman berapa, cetakan tahun cetakan keberapa, penerbitnya siapa. Bapak gak sebutin. Kira-kira dihabisin ya kita Pak, dosen pembimbing kita. Habis kan? Gak boleh, harus ada dasarnya. Ini urusan dunia, skripsi. Terus kalau kita balik, ntar kita menghadap Allah, amal yang dihisap oleh Allah Bapak. Sholat, kita punya dasar gak Pak sejak takbir sampai salam? Kenapa takbir kamu begini? Katanya. Kenapa rukuknya bacaan begini? Katanya. Harus ada dasarnya. Maka Imam Bukhari mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, kita harus tahu dulu ilmunya. Subhanallah. Ini Islam Pak. Bahkan kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menstimulan kita untuk berilmu sebelum beramal. Dari 30 juz di dalam Quran, 114 surat, 6600 sekian ayat. Ada berapa kata dalam Quran, Pak? Tahu enggak, Pak? Saya juga enggak tahu, Pak. Banyak sih, Pak. Saya juga ada. Begitu banyak kata. Subhanallah, Allah pilih kata pertama yang menjadi pondasi peradaban manusia yang Allah turunkan kepada Rasulullah di Gua Hira. Apa yang pertama? Iqra, bacalah. Dan ulama mengatakan innal qira'ata miftahul ilmi, sesungguhnya membaca itu kunci dari ilmu. Subhanallah, bagaimana Allah menstimulan kita beragama dengan ilmu. Sampai Allah allamal insana Allah mengajarkan manusia. Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'alama bil qalam. Ulama mengambil faedah dari kalimat ini, ayat pertama yang Allah turunkan, alladhi 'alama insana bil qalam, yang mengajarkan dan yang mengajarkan dengan qalam. Artinya Pak, bahkan ulama mengatakan salah satu adab penuntut ilmu adalah apa? Menulis apa yang ia dengar, mencatat apa yang ia dengar. Karena ilmu itu seperti kijang, kalau gezali seperti kijang, maka akan merugilah orang yang sudah nangkep kijang nggak diikat. Nah begitulah ilmu, ya, kalau nggak ditulis nggak dicatat. Sampai begitu ulama memberikan sebuah faedah dari ayat surat pertama yang Allah turunkan. Ayat pertama yang Allah turunkan surat Al-Alaq 1-5. Wahyu pertama yang Allah turunkan. Subhanallah. Lihat, agama ini dibangun fondasinya ilmu, Pak. Ya, makanya enggak salah penulis kitab ini memasukkan ilmu pertama. Enggak salah kemudian Ibnu Qayyim mengatakan ilmu yang pertama. Enggak salah kemudian Imam Syafi'i menempatkan ilmu yang pertama. Enggak salah Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum amal dan perbuatan, sebelum perkataan dan perbuatan. Subhanallah. Dan ini harus jadi perhatian buat kita. Ya. Dan ilmu yang dimaksud oleh penulis kitab ini adalah tiga: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agamanya. Ini yang harus kita pelajari lebih awal dari seluruh ilmu. Ya. Baik. Kemudian kita lihat perkataan penulis selanjutnya. Wad dalil, ya, kemudian penulis memberikan dalil dari yang dipakai oleh Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wa amal. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-19. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirudzambi. Fa'lam. Kaidah mengatakan setiap kalimat perintah di dalam Quran itu mengandung hukum wajib. Setiap kalimat perintah. Nah, kalimatnya kalimat perintah fa'lam, maka ketahuilah. Tuh, kita disuruh mengetahui tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Kita harus tahu tentang la ilaha illallah. Allah yang mengatakan surah Muhammad. Bukan sekedar faqar, bukan sekedar dibaca. Naam, membaca la ilaha illallah itu pahalanya besar. Zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Dalam sebuah kesempatan Nabi mengatakan afdalu zikir tilawatul Quran. Kadang-kadang Nabi mengatakan afdalu zikir la ilaha illallah. Artinya kalimat la ilallah merupakan kalimat zikir yang utama, yang pahalanya besar. Tapi Nabi tidak mengatakan faqra. Tapi Nabi mengatakan, Allah mengatakan, maaf, Allah tidak mengatakan faqra, bacalah. Tapi Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah. Kita harus tahu tentang la ilaha illallah. Paling tidak kita tahu makna la ilaha illallah. Maknanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Rukunnya dua. Yang pertama menetapkan Allah sebagai ilah, yang kedua meniadakan ilah selain Allah. Ini wajib, Pak. Karena banyak orang yang kemudian hanya menetapkan Allah sebagai ilah namun tidak meniadakan ilah selain Allah. Nah, ini syirik. Orang yang menetapkan Allah sebagai ilah namun dia tidak meniadakan ilah selain Allah, musyrik. Orang yang meniadakan ilah selain Allah namun tidak menetapkan Allah sebagai ilah, ateis. Orang yang menetapkan Allah sebagai ilah dan meniadakan ilah selain Allah, muslim. Kadang-kadang orang menetapkan Allah sebagai ilah namun dia pakai ilah yang lain. Dia minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Dia meyakini Allah yang ngasih mudarat, tapi dia meyakini juga batu akik bisa memberikan manfaat. Jadi udah berangkat kerja, udah jauh pulang lagi. Kenapa? Cincin akiknya gak dipakai. Mending kalau merah delima, ya, kecubung garut. Lihat fa'lam, ya. Kalimat fa'lam berarti Allah menyuruh kita berilmu dulu. Allah menyuruh kita untuk berilmu. Taib. Kita lihat perkataan penulis kita di selanjutnya. I'lam rahimakullah. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas makna dirahmati oleh Allah. Ada yang ingat enggak, Pak? Maknanya apa? Dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dua. Ya, kata semoga Allah merahmati engkau itu maksudnya dua. Maksudnya yang pertama, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Makna yang kedua, semoga Allah memudahkan apa yang menjadi kebaikan buat kamu di masa yang akan datang. Ini makna rahmat. Jadi Masya Allah, Pak, dalam Islam luar biasa, Pak. Ya, orang yang bersin, alhamdulillah, maka kita ya hak yang harus kita tunaikan. Kita ucapkan ya harmukallah, semoga Allah merahmati engkau, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu, dan Allah berikan kemudahan kamu mendapat kebaikan yang di masa datang. Masya Allah, doa itu, Pak. Ya, makanya kalau bersin aja kita ada adabnya. Kemudian beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alamu thalatha hadhihi al-masail wal 'amal bihinna. Kata penulis kitab ini, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, buat kita wajib mempelajari tiga hal ini dan mengamalkannya. Ya, mengetahui tiga hal dan kemudian mengamalkan tiga hal yang dikatakan penulis ini. Yang pertama apa? Annallaha khalaqana. Annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Udah ini udah lebih banyak, Pak. Allah menciptakan kita. Ini dipakai oleh penulis. Kalau kita tahu bahwa Allah telah menciptakan kita, maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Kalau kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, maka kita harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini perkataan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri kepada Tuhan yang kamu sembah, illadzi fatarani, kecuali Allah zat yang telah menciptakan aku. Maka ulama mengatakan syarat menjadi Tuhan yang pertama, satu, dia menciptakan dan tidak diciptakan. Itu syarat menjadi Tuhan. Karena kalau Tuhan diciptakan, bahaya. Berarti ada yang lebih berkuasa dari dirinya. Tuhan adalah sang pencipta. Ya, dia tidak diciptakan tapi dia menciptakan. Allah khalaqan, Allah lah yang menciptakan kita. Ya, Allah yang menciptakan kita, dari kita enggak ada. Baik secara ilmu pengetahuan maupun secara dalil disebutkan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari. Ya, bertemunya sel telur dan sperma. Inna ahadukum khalaquhu yujma' fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya. 40 hari pertama menjadi segumpal daging, segumpal darah. 40 hari kedua menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga yursalu alaihil malak fayatfukhu fi ruh. 40 hari ketiga Allah utus malaikat untuk meniupkan roh. Jadi janin di dalam perut ibu kita, kita hidup pada usia 3 dikali 40 hari. Pada usia 120 hari. Hitungan kita berarti 4 bulan. Ternyata benar, Pak, menurut ilmu pengetahuan. Masya Allah. Siapa yang ngajarin Nabi tentang ilmu reproduksi seperti ini? Kalau bukan Allah. Subhanallah. 40 hari ditiupkan roh hidup. 40 hari ketiga berarti 4 bulan. Berarti bukan berarti Bapak harus bikin acara 4 bulanan, bukan. Saya pernah bilang di sini, hati-hati. Saya orang Betawi, Pak, orang Betawi itu bikin rujak. Ya kalau 7 bulan itu bikin rujak. Yang bahaya keyakinan kalau rujaknya asin anaknya perempuan, kalau kurang asin anaknya laki-laki, kalau rasanya pas LGBT. Tapi Allah yang menciptakan kita. Makanya, Pak, ketika Allah yang menciptakan kita, ya, kemudian juga Allah yang memberi rezeki kita. Subhanallah. Allah kasih kita, Allah kasih kita hidup, Allah kasih juga rezeki buat kita. Allah kasih petunjuk buat kita semua, bahkan coba alladzi qaddara fahada. Allah yang ciptakan dan Allah kasih petunjuk. Siapa yang ngajarin ayam dia bolak-balik telurnya biar bisa netes? Siapa yang ngajarin cumi-cumi nyemprotin cairan hitam? Siapa yang ngajarin capung kalau lagi ngebut dia bisa berhenti mendadak sehingga pandangan kita sangat tersenokan capungnya berhenti? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin cicak kemudian kalau kita pegang dia bisa ngepasin buntutnya? Alladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan dan Allah yang kasih petunjuk. Allah ciptakan kita, Allah kasih rezeki kita, Pak. Sejak kita di dalam perut sampai kita mati, Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan berkurang rezeki seseorang, ya, kecuali ketika dia mati rezekinya sudah selesai Allah berikan. Maka kata Nabi, fa'jmilu fit thalab, perbaikilah cara kalian mencari rezeki. Kita ngotot sebagai gimana pun juga, enggak akan lebih rezeki kita, total rezeki kita 1 rupiah pun, enggak akan. Udah biasa aja, cari rezeki itu biasa aja. Biasa aja, gak usah ngotot. Biasa aja, kata Nabi, fa'jmilu fit thalab. Allah gampang ngasih rezeki, Allah juga gampang ini rezeki, gampang buat. Makanya gak usah ngotot. Maka Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi tafarru li ibadati, wahai hambaku, luangkan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Malatu ghinan fi qalbi, aku penuhi kekayaan di hatimu. Wa asuddu faqra, dan aku tutup kemiskinan. Fa ila, kalau enggak kau lakukan itu, habis waktumu untuk kerja, enggak ada waktu untuk ibadah. Amla ushaqlan fi yadik, aku buat kalian sibuk. Wa la asuddu faqra, dan aku tidak tutup kemiskinan kalian. Ya. Ini janji Allah. Sudah, Allah kasih rezeki kita. Saya ngomong ini, ada orang dia punya usaha, pokoknya karena hadis ini setiap sholat harus berhenti usahanya, produksi harus berhenti. Kata orang-orang ntar rugi, enggak, karena tugas kita cuma cari rezeki. Tugas kita tidak ada kewajiban kita dapat rezeki. Coba Bapak lihat ayat dan hadis mewajibkan kita dapat rezeki, ada gak? Enggak. Tugas kita cuma nyari, dan kalau kita nyari sesuai apa yang Allah inginkan, Allah kasih rezeki, udah. Jangan berbuat maksiat, karena Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad Nabi mengatakan, innal abda la yuhramu min rizqihi bidzambi yusib, sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya disebabkan dosa yang ia lakukan. Oh, tapi ada orang yang dosa mulu tapi rezekinya banyak. Hati-hati. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 44. Fala manasu madzukiru bi, ketika mereka sedang lupa dengan apa yang diperingatkan oleh Allah, mereka terus bermaksiat, ditambah rezekinya. Apa kata Allah dihukum? Enggak, kata Allah, la fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', bahkan aku bukakan, kami bukakan buat mereka segala pintu, pintu rezeki, pintu sehat, pintu apa? Tingkat sosial yang naik dibukakan sama Allah. Hatta idza farhu bima utu, sampai titik dia lagi menikmati apa yang Allah berikan itu, akhazna baghta, maka aku ambil seketika nikmat itu. Fa idza hum mublisun, dan dia kemudian diam. Ya. Tetap. Nah. Allah yang kasih rezeki kita, Pak. Subhanallah. Ya. Dan banyak dalil yang mengatakan Allah memberikan rezeki buat kita. Masyaallah. Innallahu warazzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kita. Jadi kalau ada orang takut kehilangan rezeki, aneh. Kenapa? Karena zat yang ngasih rezekinya masih hidup dan akan tetap hidup. Cari rezeki yang baik. Jangan takut kita kehilangan rezeki. Ya kecuali yang ngasih rezekinya udah enggak ada, baru kita khawatir. Allah Ar-Razzaq Maha Hidup, Maha Kekal. Kita takut dapat rezeki, subhanallah. Jangan takut. Allah yang cipta kita, Allah ngasih rezeki. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawakal kepada Allah. Wa in kuntum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la turzaquna kama yurzaqut thayr. Kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung cari, sebagaimana burung dikasih rezeki. Burung terbang, pagi nggak pakai seragam, nggak pakai ID card, nggak tahu dia harus kemana, dia pergi aja terbang cari makan. Dia kenyang pulang, anaknya dikasih makan. Dia kenyang, anaknya kenyang. Subhanallah. Nabi ngasih contohnya burung lagi. Burung termasuk hewan yang secara umum tidak memiliki stok makanan. Bukan model hewan yang punya stok makanan. Dia kenyangnya kenyang hari itu, besok dia nggak tahu dapat makan apa enggak. Ya. Sering saya katakan di tempat ini, hebatnya burung tuh nggak punya stok makanan tapi masih bisa berkicau. Coba kita Pak, nggak punya beras buat besok, bisa berkicau nggak Pak? Hah? Kenapa nggak bisa Pak? Karena kalah sama kicauan istri. Bapak gimana sih? Udah gitu diem aja udah. Lebih kenceng dia ketimbang kita. Allah kasih rezeki kita. Kita masya Allah, kita bisa percaya di dalam perut, gak bisa apa-apa karena bapak udah sarjana, takut malah ya. Masya Allah. Kita jangan takut, Allah yang ciptakan kita, Allah kasih rezeki kita. Ya. Wa fil rahimani wa rahimakallah. Dan gak ada orang yang gak dikasih rezeki sama Allah. Enggak ada. Cuma memang ada kadang-kadang ada yang dikasih gampang, ada yang dikasih sulit. Di Saudi, Pak, ada seorang pembantu rumah tangga jadi triliuner. Jadi rumah tangga di Saudi. Orang Indonesia. Bapak jangan tanya namanya. Karena saya juga enggak tahu. Tadi kejar lagi. Udah jadi istri kedua apa istri ketiga, kaya masalahnya. Sederhana Pak persoalannya, dia punya majikan yang saleh. Udah gak bisa ngapa-ngapain, bed rest, sakit. Anaknya yang ngurusin dia, ngurusin. Majikannya bilang, saya gak mau diurusi oleh dia. Dia bukan mahram saya. Kalau kamu gak mau ngurusin saya harus diurus sama dia. Nikahkan saya dengan dia supaya saya gak berbuat haram sama dia. Walaupun dia gak bisa ngapa-ngapain, tapi kan wanita itu harus ngurusin bagian aurat dari laki-laki itu, dinikahkan akhirnya Pak. Supaya apa? Supaya ngurusin, supaya gak dosa diurusin. Dia meninggal Pak. Dan ternyata dia pemilik 4 hotel di Mekah. Oh, warisan coba. Subhanallah, itu pembantu kaya. Lihat Allah kasih rezeki gampang. Masing-masing dari kita udah ditukar, diatur rezekinya udah. Dan ketika kita mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itu yang terbaik buat kita, Pak. Jangan suka mengukur rezeki orang. Kalau rezeki kita mau, kata Nabi SAW, Allah memuji hambanya dengan rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Faman ghaniya bima qasama Allah, barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah bagi buat dia, ya, burika lahu fi rizqihi wa wasa'ahu. Allah berkahi rezekinya dan Allah lapangkan rezekinya. Jangan iri sama orang, Pak. Jangan hasad sama orang. Hasad apa, Pak? Iri, Pak, ya. Apa sih jeleknya hasad? Jeleknya hasad bukan sekedar dibenci sama orang, bukan. Jelek hasad yang paling jelek apa? Dia mengkritisi keadilan Allah. Dia mengatakan Allah gak adil. Kenapa orang itu dikasih saya enggak? Ini jeleknya hasad. Orang itu merasa lebih bijak ketimbang Allah. Karena rezeki yang Allah berikan buat kita hari ini itu yang terbaik buat kita atas keadilan Allah. Kalau kita ngiri sama rezeki orang lain, berarti kita telah masuk kepada keadilan Allah. Seakan-akan Allah kurang adil dan kita menganggap diri kita lebih bijak ketimbang Allah. Kenapa kita gak dikasih, kok dia yang dikasih? Kita protes kebijakan Allah. Ini jeleknya hasad. Baik. Allah yang menciptakan kita dan Allah memberi rezeki kita, dan kemudian insyaallah pekan selanjutnya, bulan selanjutnya, bahwa Allah tidak membuat kita terlantar. Allah udah ciptain kita, Allah kasih rezeki kita, kemudian kita ditelantarin, enggak. Supaya hidup kita teratur, Allah utus Rasul buat kita. Masya Allah, itu bayinya Allah. Allah cintai kita, Allah kasih rezeki kita, ya. Jadi kayak kita nih, kayak kita dikasih hadiah nih, kamu jalan-jalan umroh, ya. Ada orang mentakdirkan kita, ada orang memberi kita dengan takdir Allah kesempatan umroh. Kemudian orang itu yang ngasih uang sakunya, orang itu kemudian ngasih ini guide-nya. Subhanallah. Udah disuruh umroh, dikasih uang, dikasih guide lagi, supaya gak tersesat. Nah, itu Allah. Allah nyiptain kita, Allah kasih rezeki kita, Allah utus Rasul supaya kita gak terlantar di dalam kehidupan kita. Supaya nanti kita pulang umroh balik gak nyasar. Tak nyasar lagi kita ke Nigeria, bukannya ke Indonesia. Subhanallah. Ini hal yang pertama harus diketahui, yang akan kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan, apakah karoma bisa dicari dan bisa berulang-ulang? Karoma itu apa sih Pak? Karoma, ya, sebagian orang melihat sebetulnya ada karoma, ya, Kebanyakan orang melihat karomah itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang manusia. Sementara kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi disebut mukjizat. Kalau kepada manusia karomah, maka ulama mengatakan karomah yang paling tinggi, kemuliaan yang Allah berikan yang paling tinggi kepada hambanya apa? Ketaatan kepada Allah. Itu karomah yang paling tinggi. Itu karomah yang paling tinggi. Jadi karomah tidak harus bentuknya perbuatan-perbuatan di luar kebiasaan sebagaimana mukjizat. Enggak, karomah yang paling tinggi buat seorang manusia adalah Allah tetapkan dia di dalam ketaatan. Ini karomah yang paling tinggi. Namun kalau dikatakan karomah yang dimaksud kejadian luar biasa, apakah bisa dicari, bisa diulang-ulang? Kalau bisa dicari itu namanya sihir. Karena kalau karomah yang bentuknya dalam bentuk pertolongan Allah, ini gak dipelajari. Ini gak dipelajari. Misalnya orang yang berjihad di medan perang, tapi ternyata tiba-tiba ada bantuan ya, seperti saya masih ingat dulu waktu tragedi Ambon, itu ada pasukan berkuda dari Masjid Al-Fatah dengan kuda putih dan sorban putih. Itu tentara Allah. Wala ya'lamu junudahu illahu. Gak ada yang tahu tentara Allah kecuali Allah. Kadang-kadang Allah berikan pertolongan berupa apa? Angin waktu perang, khandak, ya, Allah berikan angin. Itu tentara Allah. Ini karomah yang seperti ini gak bisa dicari, gak bisa diulang. Kenapa? Karena itu haknya Allah. Sementara kalau kita lihat orang itu punya karomah, tapi dia bisa mempergunakan semau dia, itu bukan karomah, sihir. Karena sihir bisa dipelajari, umpan dibacok, ini bukan karomah, sihir. Bisa terbang, sihir. Karena mukjizat saja gak sembarangan. Ini Nabi Musa tokatnya jadi daratan, besoknya begitu ya gak jadi daratan juga. Bedanya ini ya, mukjizat dan karomah gak bisa dipelajari dan tidak bisa dipergunakan semau orangnya, karena itu kehendak Allah. Sementara kalau yang bisa diulang-ulang itu namanya sihir, bukan karomah. Wallahualam bissawab. Bagaimana kita mengetahui rezeki yang kita terima suatu yang berkah atau azab? Kita lihat ya, apakah kita dapatkan rezeki itu, yang pertama kita melihat ketika kita dapat rezeki itu dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah atau tidak. Kalau kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, itu azab buat kita. Azab. Allah hancurkan. Yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sadaqah. Ulama mengatakan yamhaqullah, Allah menghancurkan dua. Yang pertama dihancurkan fisiknya, yang kedua dihancurkan keberkahannya. Ya, jadi apakah ini sesuatu yang berkah atau azab? Yang pertama tadi lihat, kita mendapatkannya dalam kondisi taat atau tidak, ya. Atau kemudian kita dapat, kita lagi jauh sama Allah, jarang sholat ya, kemudian jarang baca Quran, jalan sodako, pokoknya lagi banyak dugem, tapi rezekinya kok banyak buat kita. Azab, istidraj namanya, ya. Makanya kalau kemudian kita lagi jauh dari Allah, kemudian dapat rezeki banyak, kita harus hati-hati. Jangan-jangan Allah begini Pak, mau naikin kita, dinaikin lagi sama Allah, dinaikin lagi, dinaikin lagi, dinaikin lagi, dinaikin lagi baru. Ini istidraj. Kalau kemudian kita dijatuhkan dari 2 meter paling patah, tapi kalau kita dijatuhkan dari 20 meter, istidraj. Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat hasilnya. Rezeki banyak tapi kok begini-gini aja gitu. Sementara ada tetangga kita, ya mungkin operator pabrik, gaji UMP, tapi masya Allah anaknya bisa di pesantren, bisa hafal Quran, berkah rezekinya. Sementara kita, masya Allah, dimasukin sekolah yang mahal, tapi begitu durhaka sama orang tua, istri susah diatur, anak susah diatur, di rumah tiap hari berantem aja, rumah kayak neraka, suaranya teriak-teriak, karena di neraka teriak-teriak. Kalau di surga, enggak, qaulan karima, suaranya enak. Nah, kita lihat dampaknya. Dan kita jujur melihat itu, sehingga baru kita tahu ini rezeki yang kita dapat ini berkah atau apa. Ada namanya berkah Pak, berkah itu dari kata birka. Birka dalam bahasa Arab artinya sumur. Bir atau birka itu artinya sumur. Ya, sumur itu airnya kita ambil, enggak kering tuh sumur, tapi kemudian manfaatnya banyak didapat. Nah, itu keberkahan. Keberkahan adalah ziyadatul khair wa thubutiyah. Keberkahan itu kita mendapatkan tambahan kebaikan dan bertambahlah kebaikan itu ketetapannya. Tetaplah kebaikan itu, bertambah dan tetap. Artinya kita dapat rezeki misalnya 5 juta, 6 juta, 10 juta, 15 juta dari gaji kita, kebaikan. Tapi ternyata dari 5 juta itu menghasilkan kebaikan yang banyak, nah, ini berkah. Ini rezeki yang berkah seperti itu. Tapi kita punya uang 100 juta. Nah, istri kurang ajar, anak durhaka. Enggak berkah. Kemudian habis. Enggak bisa beli apa-apa, kok cuma habis begitu doang. Cuma buat foya-foya habis. Enggak sempat sedekah, enggak sempat apa, masyaallah. Ada orang gaji cuma 5 juta tapi bisa rutin setiap bulan 500 ribu ngasih orang tuanya. Sementara ada orang yang gaji 10 juta ngasih orang tuanya paling mampu cuma 200 ribu. Habis buat yang lain. Enggak berkah, kebaikannya enggak muncul. Nah, ini dampak dari rezeki yang kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup? Sudah jam 1 lewat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada yang salah. Kalau ada yang benar, kita minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan kita melaksanakan kebenaran tersebut. Kalau ada yang salah, udah bapak buangnya, enggak usah diingat-ingat. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.